Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد. Melanjutkan tentang keutamaan para sahabat sehingga mereka tidak boleh dicela, tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan dan yang semisalnya. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Harta-harta fa'i diberikan kepada para fuqara, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang mereka itu diusir dari rumah-rumah mereka, dari harta-harta mereka. Semua itu mereka tempuh demi yabtaghuna fadlan minallah, semata-mata untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, waridwana, dan mencari keridhaan Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan demi untuk menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur. Ayat ini adalah pujian terhadap para muhajirin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka hijrah. Perhatikan sifatnya muhajirin. Mereka itu adalah ukhriju min diyarihim wa amwalihim, dikeluarkan, diusir dari negeri-negeri mereka. Maksudnya mereka harus pergi dengan paksa, dengan berat hati, meninggalkan rumah, meninggalkan negeri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta yang mereka cintai demi sesuatu yang lebih mereka cintai. Inilah tugas hidup. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab beliau Ighatsatul Ahfan bahwasanya tugas hidup ini adalah memilih antara beberapa hal yang dicintai dan mengutamakan yang paling dicintai. Ini adalah kaidah umum, bisa kita terapkan dalam segala keseharian kita. Meninggalkan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang lebih dicintai, dan rela menempuh sesuatu yang berat dan dibenci demi terhindar dari sesuatu yang lebih berat dan lebih dibenci. Ini kaidah hidup. Apa tadi? Mengutamakan atau meninggalkan, rela meninggalkan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang lebih dicintai lagi. Dan rela melakukan atau menempuh sesuatu yang dibenci demi menghindar, demi selamat dari sesuatu yang lebih dibenci lagi. Ini penjelasannya panjang. Demikian juga para muhajirin. Itu tadi kalau kita terapkan, kalau kita terapkan pada kehidupan sehari-hari, itu akan kita dapati semuanya seperti itu. Kita itu diambang pilihan. Memilih sesuatu yang kita cintai dan meninggalkan sesuatu yang lebih kita cintai lagi. Ataukah lebih memilih yang paling dicintai? Ini kita dalam setiap detik akan dihadapkan pada dua pilihan tersebut. Kamu malas, kamu mencintai untuk rehat. Tapi kamu juga mencintai Allah, kamu juga mencintai pahala. Maka harus rela mengorbankan sesuatu yang dicintai, yaitu berupa nyamannya kehidupan, demi mencari sesuatu yang lebih dicintai lagi. kamu juga enggak suka. Kita juga enggak suka dengan hal-hal yang berat, yang menyiksa, seperti puasa misalnya. Tapi rela kita lakukan, rela kita tempuh demi menghindar dari sesuatu yang lebih berat. Demi sesuatu yang lebih menyakitkan lagi, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas hidup. Rela meninggalkan sesuatu yang dicintai demi sesuatu yang lebih dicintai, dan rela melakukan, menempuh sesuatu yang dibenci demi selamat dari hal yang lebih dibenci lagi. Itu adalah kaidah hidup. Bisa dilihat penjabarannya dalam Ighatsatul Lahfan. Demikian juga para sahabat, mereka rela meninggalkan diyar, rumah-rumah yang mereka sayangi, wa amwal, harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka miliki, semuanya rela ditinggalkan demi yabtaguna fadlam minallahi waridwana, demi mencari keutamaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita rela meninggalkan negeri-negeri kita, kampung halaman kita, dan datang ke tempat yang mulia ini. Tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah ini, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita ingat terus, niat utama kita, tujuan pertama kita ke sini adalah demi mencari keutamaan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita dipalingkan atau dibegal oleh syaitan. Tadi saya nasihatkan pada akhuna Thabit, ketika beliau ingin pulang, maka saya nasihatkan jangan mau dibegal oleh syaitan. Setelah kamu berjuang, kamu bersungguh-sungguh di tempat ini, kemudian syaitan ingin memutus dan membegal, merampokmu di tengah jalan, jangan sampai. Jangan sampai mau. Demikian kita, demikian juga kita yang datang ke tempat ini dengan tujuan yang insya Allah baik. Jangan mau dibegal, dirampok oleh syaitan, dan dipalingkan dari kebaikan. Ya bataguna fadlam minallahi waridwana wa yansuruna Allah wa rasulah, dan semua itu demi untuk menolong Allah dan Rasulnya. Karena itu muhajirin mereka juga ansor. Para muhajirun mereka itu juga ansor. Mereka juga para penolong Allah. Mereka juga para penolong Rasulullah. Ini wa yansuruna Allah wa rasulah, sebagai dalil bahwasanya muhajirin mereka juga ansor. Dan ansor juga muhajirun. Karena orang-orang ansor mereka itu juga hijrah dari maksiat, dari kufur kepada iman. Wal muhajiru man hajaru man Allahu an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sesuatu itu disebut dengan aghlabu wasfai atau aghlabu awsafi. Muhajirin lebih ghalib sifat mereka hijrah. Ansor lebih aghlab sifat mereka nusrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa muhajirin juga ansor. Ansor juga muhajirin. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Inilah definisi jujur. Jujur dalam hidup. Jujur di dalam menjalankan kehidupan. Yaitu rela berkorban demi Allah Subhanahu wa taala. Itulah asyidqu billah. Asyidqu ma Allah. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini, ulaika humus shadiqun. Shidq dengan perbuatan, shidq dengan keadaan, shidq dengan lisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih memuji Anshar, wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang mereka itu mempersiapkan rumah, demikian juga mempersiapkan iman. Orang Ansor terlebih dahulu, min qablihim, sebelum para muhajirin datang. Disiapkan rumah-rumahnya di Madinah oleh para Ansor, sebagaimana sudah kita lewati. Bahwasanya Ansor mereka itu beriman dahulu. Ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdakwah, ketika orang-orang haji, Rasulullah mencegati atau Rasulullah mendatangi orang-orang yang haji. Dan adalah orang-orang Ansor dari Madinah beriman. Kemudian datang ke Bai'atul Aqabah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwasanya rumah-rumah di Madinah siap untuk didatangi oleh kawan-kawan mereka dari kalangan muhajirin, barulah Rasulullah hijrah. Karena itu Betapa pentingnya persiapan orang-orang yang mempersiapkan rumah-rumah kita sebelum kita datang ke sini, maka jangan pernah dilupakan kebaikan-kebaikan mereka. Karena itu adalah sangatlah penting. Orang-orang yang tabawa ud-dar wal iman, yang mempersiapkan rumah, mempersiapkan lahan untuk dihijrahi. Kalau enggak disiapkan, bagaimana caranya hijrah? Tiba-tiba berangkat kemudian datang ke negerinya orang enggak dikenal, enggak apa gitu, enggak bisa lah. Hijrah itu harus ada tempat tujuannya dulu. Makanya Syekh Mukbil mengatakan enggak ada hijrah. Untuk saat ini enggak ada lagi hijrah. Belum ada hijrah karena belum ada negara-negara yang siap menampung para muhajirin. Makanya jangan diniatkan hijrah. Hijrah itu berat. Kalau sudah hijrah enggak boleh balik. Itu salah satu hukumnya hijrah. Kalau sudah hijrah, niat hijrah, enggak boleh balik pulang ke negeri asal. Makanya Syekh Mukbil mengatakan pada saat ini belum ada negara yang bisa disinggahi atau bisa didatangi untuk hijrah. Kenapa? Karena belum ada negara yang siap menampung para muhajirin. Datang masih pakai, harus bayar, harus pakai visa. Itu bukan sifatnya para ansor. Orang ansor ini walladzina tabawa uddar. Zaman sekarang siapa yang ada yang tabawa uddar mempersiapkan untuk para muhajirin? Belum ada. Karena itu walladzina tabawa uddar wal iman, termasuk al iman, mempersiapkan iman. Nah, iman inilah yang mengikat hati mereka. Mereka tidak saling mengenal, tidak saling memiliki hubungan darah, tapi mereka saling mencintai. Ini betapa besarnya kedudukan orang-orang yang memiliki jasa terhadap kita. Para sahabat, para ansor, para muhajirin, mereka sangatlah berjasa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berjasa kepada kita semua. Orang ansor, mereka berjasa. Maka jangan pernah melupakan orang-orang yang menyiapkan dan mempersiapkan rumah. Karena itu ya ikhwan, saya juga berusaha enggak pernah lupa kepada orang-orang yang menyiapkan dahulu ketika ana pergi ke Damaskus. Disambut baik oleh Al-Ustaz Ahmad Irwan. Hafizahullah taala. Ini enggak pernah saya lupakan. Karena itu adalah jasa yang sangat besar sekali. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim yuhibbun. Mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah. Biasanya orang kalau didatangi orang dari negeri asing, pasti asobiahnya keluar. Kamu orang jauh, kamu orang mana kamu? Apain kamu di sini? Bikin ulah di sini. Kamu orang jauh, bikin rusuh di sini. Pasti seperti itu. Tapi tidak dengan para ansor. Mereka menerima kawan-kawan mereka dari kalangan para muhajirin dengan sepenuh hati. Mencintai mereka sebagaimana saudara-saudara dan anak-anak kandung mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Jadi didetail sama Allah Subhanahu wa taala jasa-jasanya para ansor. Disebutkan secara detail, yuhibbuna man hajara ilaihim. Para ansor, mereka mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Langsung serta merta cinta gitu saja, padahal enggak kenal. Padahal belum tahu siapa kamu, dari mana enggak tahu. Pokoknya ini adalah kaum muslimin bersama Rasulullah. Kita cintai semuanya. Seperti itu ya, ikhwan. Langsung semua anak-anak istri mereka langsung cinta semua. Subhanallah, betapa dahsyatnya ikatan Islam, ikatan iman. Demikian juga kita di sini ya, ikhwan. Kita bukan sanak saudara, bukan ada hubungan darah. Tapi insya Allah kita saling mencintai, saling menyayangi. Kita terima dengan penuh, dengan sepenuh hati. Kita berusaha membangun dakwah ini bersama. Kita cintai kawan-kawan kita di sini. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka enggak mendapatkan dalam jiwa-jiwa mereka, dalam dada-dada mereka adanya hajah. Mimma utu, dari apa yang mereka diberikannya. Tidak ada sedikit pun kedengkian, tidak ada sedikit pun keganjalan dalam dada-dada mereka. Sepenuhnya diberikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan. Wa yu'thiruna, mengutamakan para muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri. Wa yu'thiruna ay yu'thiruna ghairahum ala anfusihim. mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, ini adalah sifat ithar. Ini adalah sifat yang terpuji. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terkagum sebagaimana dalam hadis. Sifat ithar yang dilakukan oleh kaum Ansor dalam kisah seorang tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah enggak punya lagi makanan untuk menjamu tamu tersebut, maka Rasulullah menyuruh dan menawarkan kepada para Ansor, siapakah yang bisa menjamu tamu ini? Maka Ansor tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Dalam keadaan enggak tahu di rumahnya ada makanan atau enggak ada makanan. Pokoknya bilang saya. Maka dia pun pergi ke rumah dan bertanya kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, aduh gawat. Cuma ada makanan anak-anak kita. Kita belum makan dan belum ada, dan enggak ada makanan kecuali makanan anak-anak kita, dan mereka juga belum makan. Kata orang tadi, ya wis. Nanti matikan lampunya. Biar seakan-akan kita makan bareng. Maka tamu tadi diajak ke rumah orang tersebut dan diajak makan. Dikasih makanan anaknya, makanan bayinya. Dan matinya lampunya dimatikan seakan-akan makanannya banyak dan seakan-akan mereka makan bersama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala puji, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Walaupun mereka sendiri memiliki khosasah, memiliki kesempitan. Mereka sendiri membutuhkan, tapi mereka lebih mengutamakan kawannya. Ini adalah sifat ithar. Yang di zaman ini sudah sangat langka, ithar. Mendahulukan kawan, mendahulukan orang lain. Kalau mendahulukan atas dirinya sendiri mungkin masih bisa. Tapi kalau sampai anaknya, sampai istrinya didahulukan, bisa? Istrimu membutuhkan, anak-anakmu membutuhkan. Tapi kamu lebih mengutamakan kawanmu. Lebih mengutamakan tamumu. Apakah seperti ini bisa orang di zaman sekarang? Sulit sekali, ikhwan. Karena itu ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah terkagum. Rasulullah beritahu, ajiballah. Allah itu heran. Dan herannya Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana herannya makhluk. Dari perbuatan kalian tadi malam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana bihim khashashah. Walaupun mereka sendiri memiliki kebutuhan, khashashah, memiliki kesempitan, kesulitan, membutuhkan perkara tersebut. Kamu boleh, anakmu belum makan, kemudian makanan tadi kamu berikan orang lain. Kalau makananmu sendiri mungkin kamu bisa mengalah, tapi kalau untuk anakmu, untuk istrimu, ini adalah tingkat ithar yang paling tinggi. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa yang sudah dilindungi, diselamatkan dari sifat syuh, yaitu dari sifat sempitnya jiwanya, keburukan jiwanya, kekikiran, kebakhilan jiwanya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Inilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pujian bagi para muhajirin dan para ansor. Itulah sifat-sifat mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik agar kita meniru mereka. Memiliki sifat-sifat yang baik, kejujuran di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat, mereka keutamaannya tak terhitung, memiliki jasa yang sangat besar terhadap agama ini. Sehingga tidak boleh dicela, tidak boleh dihina dan yang semisalnya. Qala wa kam li ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-fadha'il. Betapa banyak bagi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keutamaan-keutamaan. Wa annahum amanatun lil ummah, dan bahwasanya para sahabat adalah keamanan bagi umat, kunci aman bagi umat. Kama anna nujuma amanatun lis-sama, kama anna nujuma amanatus sama, sebagaimana bintang-bintang adalah kunci keamanan langit. Dalam hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bintang itu adalah kunci keamanannya langit. Kalau bintang itu sudah enggak ada lagi, maka langit sudah nyaris akan hancur. Dan saya adalah kunci keamanan bagi para sahabatku. Selama saya masih ada, sahabatku aman. Dan sahabatku adalah kunci keamanan bagi umat ini dari fitan. Selama masih ada sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah fitnah akan diminimalisir. Kalau sahabat sudah enggak ada, maka umat ini sudah rawan untuk bertarung satu sama lain. Rawan dengan fitnah, rawan dengan maasi, dan rawan dengan bidah. Itu makna bahwasanya sahabat itu adalah kunci aman bagi umat ini. Ini adalah hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, riwayatnya Imam Muslim. Kama fi hadis Abi Musa Abdullah bin Qais. Inda Muslim, riwayatnya Imam Muslim. Itu tadi bunyinya. Anak-anak, duduk di sini, jangan di sana. Apa tadi bunyinya? Bahwasannya bintang adalah tanda keamanan langit. Dan saya, kata Rasulullah, adalah keamanan bagi para sahabatku. Selama saya masih hidup, sahabatku insya Allah gak akan bertengkar satu sama lain. Dan sahabatku adalah amanatun lil ummah. Tanda keamanan bagi umat ini. Selama masih ada sahabat, umat ini insya Allah masih bisa diminimalisir bid'ahnya. Setelah gak ada sahabat, maka mulailah bid'ah bermunculan. Kesesatan bermunculan pada hari itu sampai bertambah terus sampai hari ini. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Maka ini adalah keutamaan para sahabat. Mereka adalah amanatun lil ummah. Keamanan bagi umat. Kama fi hadis Abi Musa, sebagaimana dalam hadis Abu Musa, riwayatnya siapa? Riwayatnya siapa? Ngelamun kok. Riwayatnya Imam Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Makanya bagi yang punya keluasan rezeki, beli kitabnya. Kalau ada uang sisa uang jajannya, dibuat beli kitab ini. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah zamanku, sebaik-baik kemudian orang-orang setelah mereka. Khairun nasi qarni, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, generasi para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, yaitu sampai para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi yang terbaik. Tsumma ya'ti unasun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian datang manusia-manusia yang mereka akan bersaksi tanpa dimintai saksi. Jadi semangat dalam memberikan persaksian walaupun enggak diminta. Ini juga termasuk celaan. Wa yakhununa wa la yu'tamanun, dan mereka akan berkhianat dan enggak bisa dipercaya. Wa yanduruna wa la yufun, dan mereka suka bernazar tapi enggak memenuhi nazar. Menunjukkan sedikitnya warok. Semua ini adalah menunjukkan sedikitnya warok pada umat tersebut, pada manusia tersebut. Wa yadharu fihi mustaman, dan nampak pada mereka itu adalah kegemukan. Kata Syekh bin Baz, adalah karena kurangnya peduli dengan akhirat. Kurangnya peduli dengan perkara agama. Sibuk memikirkan dan mencari dunia. Muttafaqun alaihi min muttafaqun alaihi an Imran bin Husain. Hadis ini muttafaq alaihi dari sahabat Imran bin Husain Abu Nujaid radhiyallahu taala anhu. Imran bin Husain Abu Najid atau Abu Nujaid Al-Khuzai, beliau masuk Islam bersama dengan bapaknya dan Abu Hurairah pada satu waktu. Jadi masuk Islamnya Abu Hurairah dengan Imran bin Husain dan dengan bapaknya ini bareng. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat. Jadi ucapannya Imam Ibnul Wardi, la takhud fi haqqi sadatin madau, mencakup para anbiya, mencakup para sahabat, dan juga para ulama. Mencakup juga para ulama. Tidak boleh kita komentari dan kita bicarakan dengan buruk. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala wa qawluhu laisu bi ahlin lizzalal. Laisu bi ahlin lizzalal, kemarin saya katakan zalal adalah jamak dari zallah. Yang benar, zalal adalah masdar dari zallah. Zalal adalah masdar dari zallah. Satunya zallah, jamaknya zallat. Jadi zalal adalah masdar. Laisu bi ahlin li zalal. Qalahum ma hum ahlun li zalal. Mereka bukanlah ahlun li zalal. Maknanya kemudian orang yang dikenal dengan kesalahan. Zallah dari kata-kata zalla terpleset. Kalau zallat banyak keterplesetannya, banyak melencengnya. Jadi para ulama mereka itu bukanlah ahlun lizalal. Salah punya salah, tapi enggak terus dinisbahkan mereka itu adalah orang-orang yang banyak kesalahannya. Nah, ini enggak bisa. Jadi kalau ucapan seperti ini maka benar. Laisu bi ahlin lizalal maknanya adalah ahlu zalal. Sebagaimana ahlu dolal, enggak bisa dikatakan ahl karena ahl itu adalah khassun nas bihi. Orang kalau dikatakan punya kesesatan, semua orang punya. Tapi kalau dikatakan ahlul dolal, ini gak bisa. Paham? Jadi para ulama, mereka itu kalau punya kesesatan, ya punya. Siapa di dunia ini yang gak punya kesalahan, gak punya perkara yang tersesat di dalamnya. Semua orang punya, kecuali yang maksum. Tapi kalau dikatakan ahlun, ahlul zalal, gak bisa. Sebagaimana dikatakan ahlul dolal. Walakin nazzalala yatra'u ala ahadihim. Mereka itu enggak ahlu zalal, tapi yang namanya zalal, keterplesetan, terpleset, ini yatra. Muncul. Pasti ada ala ahadihim kepada mereka, salah seorang di antara mereka. Jadi sifatnya kesalahan itu tori, beda loh. Kesalahan yang sifatnya itu tori, kesalahan yang sifatnya itu muncul di tengah jalan sama yang biasanya salah. Nah ini. Makanya saya bilang termasuk ciri-ciri dakwah itu tidak benar. Dakwah itu banyak zalat, banyak kesalahan-kesalahannya. Kalau salah satu, dua dalam sebagian perkara wajar, terpleset. Tapi kalau tiap tahun nambah kesalahannya, tambah mukhalafah, tambah semakin longgar, tambah banyak mukhalafah. Ini sudah jelas bukan dakwahnya al-sunnah wal-jamaah. Zalah, satu kesalahan, satu, dua kesalahan, ini wajar. Tapi tiap hari bikin kesalahan, tiap hari, tiap tahun nambah salah, nambah jauh, semakin asing dari kebenaran, ini bukan dakwahnya al-sunnah wal jamaah. Makanya dibedakan antara satu dua kesalahan sama kesalahan itu banyak. Walakin demikian juga ulama. Ulama kalau satu dua kesalahan yang itu bukan dalam masalah-masalah akidah, maka ini ma'fu. Tapi kalau banyak zalat, banyak kesalahan, banyak kesesatannya, ini bisa menurunkan kapabilitasnya. Bisa menjatuhkan adalahnya. Walakin zalala yatra'u ala ahadihim. Falaisu ma'sumin anidzunub. Mereka itu bukanlah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari dosa. Enggak. Yang maksum hanyalah para anbiya. Adapun para ulama, mereka bukanlah maksum. Walaupun mengenai ismahnya para anbiya juga ada khilaf. Apakah Nabi itu maksum dari seluruh dosa, baik yang kecil maupun yang... Ini ada khilaf. La'an shagha'iriha wa la'an kaba'iriha. Mereka para ulama tidaklah maksum, baik dari dosa-dosa kecil yang kecil-kecilnya maupun yang besar-besarnya. Enggak maksum. Jadi mereka itu kalau dikatakan selamat dari kesalahan, enggak. Mereka enggak selamat dari kesalahan. Tapi kalau dikatakan ahlun, ini enggak bisa. Karena yang namanya ahl itu berarti adalah orang yang identik. Itu. Kalau ahl itu adalah identik. Kalau ahlu dolal berarti identik dengan kesesatan. Kalau ahlun lizzalal berarti identik dengan kesalahan. Kalau ulama dikatakan punya salah, iya. Tapi kalau dikatakan identik dengan kesalahan, ini enggak boleh. Amma ijma'uhum fa ma'sumun. Adapun ijma'nya para ulama, maka maksum. Satu persatu. Afrod, personnya satu persatu. Mereka enggak maksum. Tapi kalau sudah ijma, ini maksum kata Syekh Yahya. Bahwasanya ijma adalah hujjah. Dan di sana dalam ilmu usul diperselisihkan. Syekh Mukbil termasuk pendapatnya ijma itu enggak hujjah. Ijma yang hujjah itu cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Waqad jaa haditsun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tajtami'u ummati ala dhalalah. Dan telah datang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku enggak akan pernah bersatu berkumpul di atas kesesatan. Jadi enggak mungkin seluruh dunia ini kemudian umat itu mendiamkan kesesatan, enggak mungkin, pasti ada yang mengingkari. Itu makna la tajtamiu ummati ala dhalalah. Enggak mungkin umat ini kemudian semuanya bersepakat di atas keburukan, pasti ada yang mengingkari. Kebenaran itu pasti akan disuarakan. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin itu. Enggak mungkin ada ya sepakat dalam kesalahan itu, enggak mungkin ada. Kalau banyak orang dalam kesalahan, kesalahan memang banyak. Kesesatan itu memang banyak manusia yang berada di atasnya. Itu makna la tajtami'u ummati 'alal dhalalah. Kalau yang pakai lafaz jalalah itu lafaznya itu la yajma'ullah ummat Muhammad ala dhalalah gitu. Jadi ada beberapa lafaz dalam hadis ini. Kalau yang pakai lafazul jalalah yang innallaha la yajma'u ummat Muhammad itu hadisnya Ibnu Umar, riwayatnya Imam At-Tirmizi. Kalau yang la tajtami'u ummati ala dhalalah ini riwayatnya hadisnya Anas bin Malik. Jadi ada beberapa lafaz. Kayak la tajtami'u ummati 'ala dhalalah ini adalah hadisnya Anas. Kalau yang la yajma'ullahu ummati 'ala dhalalah ini hadisnya Ibnu Umar, riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan. Tapi di sini Syekh Yahya mengatakan sabit. Hadza sabitun, hadis ini adalah sabit. Hadis ini maknanya sabit, yaitu bisa dijadikan hujjah. Wasaqa ba'da turuki asy-Syairazi. Dan dibawakan sebagian jalannya dibawakan oleh asy-Syairazi Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali asy-Syairazi. Asy-Syairazi adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali asy-Syairazi fi tafsirah, dalam kitab beliau At-Tafsirah. At-Tafsiratu fi usulil fiqh. Tafsirah tentang usul fikih. Asy-Syairazi marrobina, pernah lalu bersama kita. Jadi pernah dibaca atau pernah diajarkan sama Syekh Yahya, itu maknanya marrobina. Marrobina itu maknanya sudah pernah dibaca bareng oleh Syekh Yahya dengan para murid-muridnya, murid beliau. Wa hakadha aidan al-khata, demikian juga ala dolalah tadi, ala khata juga. Umatku enggak mungkin sepakat di atas kesalahan. Enggak ada kemudian semua satu dunia ini sepakat pada kesalahan, enggak ada yang mengingkari sama sekali. Pasti akan ada yang mengingkari. Kebenaran pasti disuarakan, entah itu redup. Tapi enggak mungkin padam. Kebenaran kadang redup, tapi ya enggak pernah padam. Wa hakadha aidan al-khata wa in kana lafdzul khata fil hadits la tajtami ummati ala khata fihi dha'fun. Kalau yang lafadznya pakai la tajtami ummati ala khata fihi dha'fun, ada kedhaifan. Lakin hadzal makna sahih, tapi maknanya sahih. Annal ummata ma tajtami ala khata, bahwasanya umat ini seluruhnya tidak mungkin bersepakat di atas kesalahan. Baik. Berarti kan? Wal ijma'ul mutayaqqanu al-mundhabitu, mutayakon isim maf'ul, yang diyakini. Al-mutayakin enggak mungkin dia yakin sendiri. Kalau al-mutayakin berarti ijma'nya yang yakin ya. Al-mutayakon yang kita yakini. Al-mundhabit, nah kalau mundhabit isim fa'il. Karena ijma'nya sendiri yang indhabata. Wal ijma'ul mutayakonu al-mundhabitu huwa ijma'us sahabat. Dan ijma' yang, karena ijma' itu kan ada yang mengatakan enggak mungkin ada ijma'. Dari mana kita survei? Atasnya belum? Oh iya. Jazakallahu khairan. Annal ummata ma tajtami wala khata. Lakin hadzal makna sahih. Annal ummata ma tajtami wala khata. La siyama durwatul ummah. Wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umat ini enggak mungkin sepakat di atas kesesatan. Di atas kesalahan, terkhusus lagi para petinggi, para durwah, para durwah itu ya paling tingginya. Umat ini yaitu para sahabatnya Rasulullah, enggak mungkin sahabat itu sepakat di atas kesalahan. Maya jitami'una ala khata, mereka enggak mungkin sepakat di atas kesalahan. Wal ijma'ul mutayaqqanul mundhabit, Dan ijma yang paling yang diyakini dan juga yang mundhabit yang bisa yang mundhabit itu yang terakadkan, terikat. Yang mundhabit yang bisa dipegang. Huwa ijma'us sahabat, itu ijma'nya para sahabat karena ada yang mengingkari. Enggak mungkin ijma' itu bisa dicatat. Siapa yang bisa mencatat mensurvei orang semua seluruh dunia ini? Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ijma' itu mustahil. Sopo sing survei wong sak menake? Kabeh ngomong ya semua. Kapan voting? Nah gitu loh. Kapan voting? Kok kemudian dikatakan sebagai ijma'? Makanya ijma' yang paling diyakini, yang paling mundhabit itu adalah ijma'nya para sahabat. Kama bayyanahu Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wahada hadwahu as-Sunani, dan mengikut di belakangnya, wahada hadwahu, mengikuti langkah di belakangnya, menapak ijdaknya siapa? As-Sunani, Abu Ibrahim Muhammad ibn Ismail. As-Sunani, al-Imam As-Sunani adalah Abu Ibrahim Muhammad ibn Ismail. Fi mazalikil usuliyin, dalam kitab beliau mazalikul usuliyin, yaitu kesalahan-kesalahannya usuliyun. Ulama ahli usul. Yang jelas para sahabat mereka itu enggak maksum. Para ulama mereka juga enggak maksum, tapi ijma mereka kata Syekhnya adalah hujjah. Ijma mereka adalah maksum karena enggak mungkin semua orang, semua ulama sepakat di atas kesesatan. Ijma yang dihitung maknanya adalah ijmanya para ulama, bukan semua orang, bukan tukang beca, bukan para fusak. Kadang tukang becak itu mesti jadi kambing hitam dalam contoh jelek atau contoh orang bodoh itu tukang becak. Padahal ya tukang becak ya ono sing pinter. Ya ada juga yang sing pandai, yang alim, yang bertakwa ya ada. Cuma embos kadung tukang becak. Mesti kena elek itu tukang becak. Padahal enggak semua tukang becak jelek ya, kawan. Maka ini bukan sebagai tahdiran terhadap tukang becak, karena ini sudah paling gampang di mulut tukang becak mesti kena elei. Padahal yono sing tukang becak yang seorang yang baik. Qala wa halalatu turabin min qadami Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dan gimana makna halalah itu? Sebutir atau segenggam tanah. Pokoknya ini adalah dari kakinya Muawiyah itu khairun min alafi dullali syiah, dari ribuan orang-orang sesat dari kalangan syiah. Dullal adalah jamak dari dol. Dullalun. Dolun dullal. Jadi para sahabat itu orang-orang syiah yang memusuhi Muawiyah, sedikit saja dari kakinya Muawiyah itu lebih bagus daripada ribuan dari mereka. Muawiyah adalah Abu Abdurrahman. Muawiyah ibn Abi Sufyan. Seorang khalifah. Muawiyah, Abu Abdurrahman. Muawiyah bin Abi Sufyan. Khairun min alafi dullali syiah, dari kalangan syiah. Falaisa mitla as-suhbati syai'un. Mitla itu khabarnya didahulukan. Maka tidak ada yang seperti, tidak ada yang menyamai tingkatan sahabat sesuatu pun. Tidak ada satu pun yang bisa menyamai, menandingi tingkatan sahabat. Karena kata Rasulullah, kalian berinfak segunung Uhud berupa emas, ini tidak setara dengan satu cakupan infaknya mereka. Wattahawi rahimahullah rahmatullahi alaih, dan al-imam At-Tahawi Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad At-Tahawi yang memiliki akidah At-Tahawiyah. Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-imam At-Tahawi rahmatullahi alaihi yushidu bisohabati fi tahawiyatihi. Beliau yushidu, meninggikan. Yushidu maknanya memuji-muji, mengangkat derajatnya para sahabat di dalam kitab beliau, yaitu akidah At-Tahawiyah. Isyadatan azimatan, dengan pujian yang sangat besar. Isyadatan azimatan. Apa irabnya isyadatan? Maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak itu dikatakan sebagai maf'ul mutlak. Karena mutlak itu lawannya muqayyad. Seluruh maf'ul itu enggak bisa dikatakan maf'ul kalau enggak ada qayyidnya, enggak ada takyidnya. Harus pakai maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajli. Lima maf'ul. Mafa'il itu ada lima. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fi, dan maf'ul li'ajli. Dari semua lima maf'ul ini, tidak ada yang bisa dikatakan sebagai maf'ul tok. Maf'ul gitu saja kalau enggak maf'ul mutlak. Dari semua maf'ul, dari semua mafa'il, dari lima maf'ul, kelima maf'ul tidak ada yang bisa disebut sebagai maf'ul gitu saja selain daripada maf'ul mutlak. Makanya maf'ul mutlak disebut sebagai maf'ul mutlak, enggak perlu catatan alias maf'ul tok, maf'ul gitu saja bisa. Maf'ul bi bukanlah maf'ul. Saya tanya, maf'ul itu artinya apa? Apa Riz, maf'ul itu artinya apa? Sampean bayangkan maf'ul itu apa? Kalau maf'ul itu langsung diartikan objek, keliru total. Maf'ul itu apa artinya? Fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ala yaf'ulu fa'alan, fa'ilun maf'ulun. Artinya yang dikerjakan, yang diperbuat. Jadi maf'ul itu artinya yang diperbuat. Dari semua maf'ul-maf'ul lima tadi, tidak ada yang bisa dikatakan sebagai maf'ul gitu saja. Tanpa embel-embel. Kecuali maf'ul mutlak. Maf'ul bi enggak bisa disebut sebagai maf'ul. Fataha Zaidun baban. Zaid membuka pintu. Maf'ul yang diperbuat Zaid apa? Apakah pintu? Enggak bisa. Baban tidak bisa disebut sebagai maf'ul. Karena itu bukan maf'ulnya Zaid. Maf'ul fi juga gitu. Fataha Zaidun baban lailan. Pada malam hari. Lailan juga enggak bisa disebut sebagai maf'ul. Oh, itu bukan yang diperbuat oleh Zaid. Hanya maf'ul mutlaklah yang bisa disebut sebagai maf'ul asli. Jadi maf'ul mutlak itu adalah maf'ul yang asli. Karena dialah yang diperbuat. Fataha Zaidun baban fat. Han jamilan. Zaid membuka pintu dengan pembukaan yang sangat lembut. Dengan pembukaan itulah yang bisa disebut sebagai maf'ul, itulah yang diperbuat Zaid. Paham? Paham Dana? Ora berusaha memahami kok. Tak janjeni gak ingin. Jadi gitu. Dari semua, kenapa maf'ul mutlak itu disebut sebagai maf'ul mutlak? Karena dari semua maf'ul, dari lima maf'ul itu, tidak ada yang bisa dikatakan maf'ul gitu saja tanpa embel-embel fi atau tambah embel-embel kecuali cuma maf'ul mutlak. Nah, hanya maf'ul mutlak saja yang bisa disebut sebagai maf'ul. Maf'ul bi enggak bisa disebut sebagai maf'ul. Maf'ul bi itu bukan maf'ul. Yang paling penting itu bihinya itu. Maf'ul fi juga gitu, yang paling penting fihinya itu. Maf'ul li'ajli juga yang paling penting li'ajlinya itu. Maf'ulnya itu cuma pinjaman. Yang maf'ul yang asli itu maf'ul mutlak. Maf'ul yang asli itu adalah maf'ul mutlak. Karena itulah yang nafsul hadad, ainul hadad. Sebagaimana artinya maf'ul. Maf'ul itu artinya yang diperbuat. Saya tanya, Zaidun, fataha Zaidun baban. Zaid membuka pintu. Apakah baban di situ sebagai maf'ul yang diperbuat Zaid? Enggak. Apa yang diperbuat Zaid? Apa dul? Membuka, maka pintu enggak bisa dikatakan maf'ul. Tapi kalau fathah Zaidun baban fathan jamilan atau fathan syadidan, Zaid membuka pintu dengan pembukaan yang sangat keras, kasar. Maka dengan pembukaan fathan itu bisa disebut sebagai maf'ul perbuatannya Zaid yang diperbuat oleh Zaid. Itulah alasan kenapa maf'ul mutlak disebut dengan maf'ul mutlak. Mutlak alias tidak perlu embel-embel, tidak perlu fi, tidak perlu bi, tidak perlu li'ajli, tidak perlu ma'ah. Maf'ul tok, maf'ul saja, itu bisa. Jadi dari semua lima maf'ul yang cuma bisa dipanggil atau disebut dengan maf'ul saja, itu cuma maf'ul mutlak. Lainnya enggak bisa dipanggil maf'ul mutlak. Lainnya enggak bisa dipanggil maf'ul. Cuma karena kemudian sering dipakai, sering digunakan, akhirnya maf'ul itu lebih sering dikenal dengan maf'ul bi. Padahal maf'ul bi itu bukan maf'ul. Dulu para ulama mengenal maf'ul itu ya maf'ul mutlak. Cuma karena maf'ul mutlak itu jarang digunakan dalam sebuah pembicaraan, akhirnya dipindah alih, seringnya dikatakan maf'ul bi itu sebagai maf'ul. Padahal maf'ul bi itu bukan maf'ul. Maf'ul bi itu adalah allazi waqa'a alaihi al-fi'lu, bukan maf'ulul, bukan maf'ulul fa'il, bukan. Maf'ul bi itu bukan maf'ulul fa'il. Ini sebagai penjelasan juga dan sebagai tambahan kepada para ummahat, karena saya tadi jelaskannya kesulitan. Ini baru nemu kata yang pas. Karena dari semua lima maf'ul, tidak ada yang bisa disebut sebagai maf'ul secara hakiki selain daripada maf'ul mutlak. Karena itulah dikatakan maf'ul mutlak. Maf'ul yang maf'ul saja. Isyadatan azimatan fayakulu wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa buhduhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, dan mencintai para sahabat adalah agama, adalah isi agama Islam, dan juga itulah hakikat keimanan dan juga ihsan. Dan membenci para sahabat adalah kufur dan juga nifak dan juga tughyan, melampaui batas. Qala wa yushidu bi ulama isyarafi isyadatan azimah. Demikian juga Al-Imam At-Tahawi juga meninggikan para ulama saraf isyadatan azimatan, dengan peninggian yang sangat besar sekali, menyemarakkan. Fayaqulu, maka beliau mengatakan, wa ulama usyarafi minas sabiqin wa mamba'dahum minas tabi'in ahlul khairi wal athar. Para ulama as-salaf dari kalangan para sabiqin dan orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi'in, mereka adalah ahlul khairi wal athar. Wa ahlul fikhi wal nadhar, dan mereka adalah ahlul fikah dan nadhar. La yudhkaruna illa bil jamil, mereka tidak boleh disebutkan kecuali dengan yang baik-baik. Wa man dzakarahum bisu'in fahuwa ala ghairi sabil, barang siapa yang menyebutkan para ulama dengan keburukan, maka dia tidak sedang berada dalam jalan yang lurus. Fahuwa ala ghairi sabil. Alif lam di sini lahad. Qala amma haditsu Aisyah, amma haditsu la tadhkuru halqakum illa bi khair. Perhatikan sekarang. Masalah baru. Al-Imam Ibnu Ardi Malik, bangun lek. Pokoknya namamu ini paling anjung dindi lek. Kabeh wong takok endi Malik? Makanya yang benar nak, yang benar belajarnya yang benar. Aja males. Ayo duduk yang bagus. Amma haditsu la tadhkuru halqakum illa bi khair. Adapun hadis, janganlah kalian menyebut halqa, ai mauta, orang yang sudah meninggal dari kalian, yang sudah binasa dari kalian, kecuali dengan kebaikan. Hadis ini adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayatnya Imam An-Nasa'i. La tadhkuru halqakum illa bi khair. Ini hadisnya Aisyah, riwayatnya Imam An-Nasa'i. Kalau riwayatnya Imam Al-Bukhari, la tasubbu al-amwat, janganlah kamu itu mencela orang-orang mati. Jadi masalah mencela orang mati, kan yang tadi kan mencela ulama enggak boleh. Sekarang bagaimana kalau selain ulama mencela orang mati gitu saja? Di sana ada hadis larangan untuk mencela orang mati. La tadhkuru halqakum illa bihur, janganlah kalian menyebut orang-orang mati kecuali dengan kebaikan. Wa ma fi hadzal babi min al hadis, dan demikian juga hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Hadza laisa ala itlaqi, kata Syekh Yahya tidak mutlak gitu. Kemudian hukumnya mutlak enggak boleh menyebutkan orang mati dengan keburukan. Delok-delok, lihat-lihat menyebutkannya ini untuk apa? Dan lihat-lihat siapa yang disebutkan. Karena itu dikatakan hadza laisa ala itlaqi, ini enggak tidak secara itlaq, tidak secara mutlak hukumnya. Fa inda hadzal hadits fi sahih, maka dalam hadis ini, yaitu dalam sahih tadi yang la tasubbul amwat, kalau yang la tadzkuru al halqa kum min riwayat Imam Nasa'i. Dzakar al hafidz ijma'an al Imam al hafidz Ibnu Hajar, al hafidz kalau diitlakan maknanya adalah al hafidz Ibnu Hajar. Beliau menyebutkan ijma', Wa kadzalika An-Nawawi, demikian juga Al-Imam An-Nawawi. Siapa namanya Al-Imam An-Nawawi? Siapa? Siapa Abu Zubair? Imam Nawawi siapa namanya? Siapa namanya? Ayo. Yahya bin Syaraf. Hasantum barakallahu fikum. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Yadkuru ijma'an annahu la yudhkaru idha kana bima laysa binasihatin lil muslimin. Maknanya kata Imam An-Nawawi enggak boleh disebutkan dengan hal-hal yang maknanya itu bukan sebagai nasihat, tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Orang mati kemudian kamu sebutkan ini kok wong iku ngene cacat-cacatnya, aib-aibnya yang sifatnya pribadi, apa manfaatnya? Enggak ada. Maka seperti itu enggak boleh. Menyebutkan aibnya orang-orang yang sudah mati dengan aib-aib yang tidak ada manfaatnya bagi kaum muslimin, ini enggak boleh. Kamu sebut aib-aibnya dulu ketika dia sudah bertobat atau aib-aibnya tentang masalah fisiknya. Tak, aku mau ngedus yang mati lah, kok tangannya kini ono boroe, ono macam-macam, ono cacate, kini mono. Nah, seperti itu tidak boleh. Menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan orang mati yang tidak ada manfaatnya, tidak nasihat bagi, tidak ada nasihat, tidak ada tujuan nasihat bagi kaum muslimin, ini tidak boleh. Maka jangan dipukul rata ya. Orang-orang kadang suka memukul rata hadis ini. Wis mati sudah disebut no. Telok-telok sih, dilihat. Kadang orang seperti itu memahami hadis ini kemudian mutlak. Padahal ulama memahaminya enggak mutlak. Kamu bikin-bikin sendiri. Orang kadang mengatakan, oh, sudah mati, sudahlah jangan disebut. Dilihat, kalau memang butuh disebutkan, ya disebutkan. Demi nasihat bagi kaum muslimin. Wa ma ila dzalika minal umuri khosotan bihi. Demikian juga hal-hal yang seperti atau semisal dengan itu, yang merupakan itu adalah kekhususannya. Masalah-masalah pribadinya, masalah-masalah aib-aib pribadinya, ini enggak perlu disebutkan buat apa? La yudkaru illa bi khairin wa yutraku amruhu ila Allah. Maka seperti itu, sebutkanlah saja dengan kebaikan dan pasrahkanlah perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati kalau memang enggak ada kebutuhan untuk disebutkan tentang keburukan-keburukannya, ya enggak usah. Amma bayanu halihi, adapun menjelaskan keadaannya lil muslimin, bagi kaum muslimin. Misalnya dia adalah seorang ahlul bidah atau seorang yang memiliki kesesatan-kesesatan atau peninggalan-peninggalan yang bisa merugikan kaum muslimin, fatuzkaru masalibul mutawaffa, maka boleh disebutkan masalibul mutawaffa, kesalahan-kesalahannya orang yang mati. Walau kana ba'da mauti, walaupun dia sudah mati. Tahziran lil muslimin, demi memperingatkan kaum muslimin. Fima idza kana dzalika yadurru bil muslimin as-sukutu anha. Dalam hal-hal apabila yang akan membahayakan kaum muslimin apabila didiamkan. As-sukutu adalah fa'il dari yadurru. Fima idza kana dzalika yadurru bil muslimin as-sukutu anha. Walau sakatan naswan ihya'i ulumiddin lil ghazali li'anna al ghazali mutawaffa latadarroron nasu bikutubihi. Contohnya, kalau seandainya manusia itu, para ulama itu diam, tidak menjelaskan tentang kesesatannya. Ihya'i ulumiddin, kitabnya al ghazali. Ihya'i ulumiddin, kitab yang fenomenal, yang laris manis di tengah-tengah kaum muslimin. Karena mereka enggak tahu bahwasanya kitab ini memuat kesesatan-kesesatan. Kalau seandainya ulama enggak menjelaskan kitab ini, kesesatannya kitab ini, punyanya Al-Ghazali, Abu Hamid, Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali. Imamnya para sufi, biasanya mereka kenal Al-Ghazali, terkenal Al-Ghazali, Abu Hamid. Dalam ilmu usul sering Abu Hamid, bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Hanya karena sebatas Al-Imam Al-Ghazali, hanya sebatas Al-Ghazali itu mutawaffa, sudah mati. La tadarraran nasu bikutubi, manusia akan terbahayakan dengan kitab-kitabnya Al-Ghazali, wa bi aqwali, dengan ucapan-ucapannya. Fakana minan nasihati, maka termasuk sebagai bentuk nasihat, sebagai bentuk peringatan bagi kaum muslimin, anna man lahu adrarun au mukhalafatun lil haq. Bahwasannya termasuk sebagai bentuk nasihat, siapa saja yang punya bahaya dan punya penyelisihan terhadap kebenaran, tubayyanu, maka kesalahan-kesalahan tadi harus dijelaskan. Walau ba'da mautihi, walaupun orangnya sudah mati. Nah, inilah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesalahan itu tetap dijelaskan. Kesalahan-kesalahan akidah, kesalahan-kesalahan pemahaman ini harus dijelaskan walaupun orangnya sudah mati. Maka harus memahami semua itu dengan pemahamannya ulama, jangan bikin-bikin sendiri. Jangan pakai perasaan. Walau ba'da mauti wa kullun bihasabi, dan masing-masing sesuai dengan kadar kebutuhannya. Yo, enggak boleh terlalu, juga enggak boleh kurang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihatu ad-dinun nasiha. Hadisnya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Agama ini adalah nusah. Ketulusan. Malik. Qulna liman ya Rasulullah, kami katakan kepada untuk siapa Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa liaimatil muslimin wa ammatihim. Qala la tahud fi haqqi sadatin madu innahum laysu bi ahli zalal, al aslu annahum mutaharrawna lil haq. Ini isim fa'il tapi sama dengan isim maf'ul. Mutaharraun. Aslinya mutaharriyun. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mencari kebenaran, para ulama. Makanya ini dibedakan, ulama yang memang mereka itu mencari kebenaran dan jujur, tapi terjatuh dalam kesalahan, dan ulama-ulama yang memang enggak mencari kebenaran. Ini menjadi bingung orang-orang itu. Loh, Imam Nawawi punya kesalahan-kesalahan juga. Kenapa kok enggak dicela? Kenapa enggak ditahzir? Ibnu Hajar punya kesalahan-kesalahan. Kenapa enggak ditahzir? Lah, ulama saya kok ditahzir? Nah, beda, Pak. Ibnu Hajar sama ulama-mu beda sekali. Ulama'mu yang ditahzir itu adalah ulama' yang mereka dikenal tidak tahari terhadap kebenaran, menyelisih terang-terangan kebenaran. Adapun para ulama' yang terdahulu, mereka itu adalah orang yang menghabiskan umur mereka untuk mencari kebaikan, tapi salah jalan dalam sebagian masalah, ini lain hukumnya. Mereka itu adalah mutaharraun lil haq, wa annahum atba'ul haq, mereka adalah para pengikut kebenaran. Wa man kana min ahlil bid'ah tubayyanu bid'atuhu. Beda kalau ulama' ahlul bid'ah dikenal menyelisih terang-terangan menyelisih dalil, maka harus dijelaskan bid'ahnya. Wa yuhadzarun nasu minhu, dan manusia harus diperingatkan dari dia. Ini akidahnya Ahlus Sunnah. Lah kalau orang enggak paham akidah Ahlus Sunnah gini kaget, melongo. Oh, kok ngono? Kok gitu? Enggak paham. Wa man kana min ahli sunnah wa hasalat minhu zallatun tujtanab. Tapi kalau dari kalangan ulama Ahlus Sunnah dan terjadi terjatuh atau terhasilkan darinya sebuah kesalahan, zallah terpeleset, tujtanab, maka kesalahan tadi dijauhi. Wa yuhadzun nasu ala ijlali, dan manusia tetap dianjurkan untuk memuliakan ulama Ahlus Sunnah tadi. Wa tughmaru zallatuhu fi ma lahu minal khair, dan ditimbun tughmar, dan ditimbun dan ditutupi kesalahannya tadi dari kebaikan-kebaikannya. Seperti tadi, seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini adalah ulama-ulama yang dikenal dengan kebaikan. Kesalahan-kesalahannya ketimbun sama kebaikannya. Itu ya ikhwan. Ini penjelasan tentang Bait Syair Al-Imam Ibn Wardi. La tahud fi haqqi sadatin madaw innahum laysu bi ahli dzalal. Ringkasnya sudah ringkas dan juga panjangnya sudah tersampaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.